Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita sebutkan kemarin bahwa bersedekah dalam kondisi sehat, dalam kondisi masih hidup, kondisi membutuhkan harta, itu jauh lebih baik daripada bersedekah ketika sudah meninggal dunia. Apa dalilnya, Numan? Tidak melihat, jangan lihat. Andang. Luahab. Tayyib masallai yu'tik wa yatasaddaq inda mautihi masal ladhi yuhdi idha syabi min hadithi man Abi Darda Hayya bi Darda rawahu Tirmidzi Ibnu Majah Ibnu Hibban Ana Ibnu Hibban Ana Imam fi hayatihi wa sihatihi bi dirham Taib hadis man bisa Al-Khudri atau Tirmidzi wa Ibnu Hibban aidan. Sungguh seorang bersedekah dengan ketika dirinya masih hidup dan ketika sehat, satu dirham itu lebih baik daripada bersedekah ketika mati dengan 100 dirham. Yang nyembelih sapi satu ketika hidup mengundang tetangga lebih baik daripada nyembelih sapi 100 tapi sudah mati. Alladzi dzakarahu al-Hafidz. Nam qala ulama anta Abdullah. Min ba'di ahli taraf. Baik. Ya bakhaluna biha. Wa hiya fi aydihim. Taib fiha idha khalid aidihim idha khalid aidihim yani bidal maut. Jadi manusia bermaksiat kepada Allah dengan hartanya itu dua kali. Yang pertama bakhil dan harta itu masih di tangannya, yaitu ketika masih hidup. Yang kedua melampaui batas, berlebihan ketika harta itu sudah keluar dari tangannya, yaitu ketika sudah mati. Sekarang kita lihat di antara keutamaan bersedekah. Yang pertama, bahwa sedekah itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Ini sedekah yang kita berikan itu untuk kita sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 272, Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha." Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Petunjuk itu bukan di tanganmu. Akan tetapi petunjuk adalah di sisi Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. وَمَا تُنْفِكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِي أَنْفُسِكُمْ. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan itu untuk kalian sendiri. وَمَا تُنْفِكُونَ إِلَّا بَتِغَوَا أَوْجِ اللَّهِ. Dan kalian tidak berinfak kecuali untuk mengharapkan wajah Allah. Nah, di sini infak harus karena mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah SWT. Kalau infak untuk disebut-sebut namanya bagaimana? Sia-sia, tidak ada pahalanya. Biar dikatakan dermawan pun tidak ada pahalanya. Mama tuwfiku min khairi waffa ilaikum. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan itu, itu akan diberikan kepada kalian juga. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya Allah akan justru apa? Justru memberikan kebaikan dengan sedekah tersebut. Semakin lancar rezekinya. Jadi dengan kita bersedekah, justru rezeki kita semakin lancar. Makanya kalian lihat orang-orang yang bersedekah mungkin usahanya semakin lancar, semakin bagus. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Di balik 277. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancur leburkan riba atau membinasakan riba. Wa yurbis sadaqat, dan yurbi disinilah mengembangkan. Mengembangkan sadaqah artinya apa? Memperbanyak. Dengan kita bersedekah itu semakin banyak harta kita di dunia pun di akhirat. Dan semisal dengan ini adalah dalam surah Saba ayat 39. Semisal dengan ini dalam surah Saba ayat 39. Siapa menyebutkan ayatnya? Siapa menyebutkan ayatnya? Surah Saba ayat 39. Coba dibaca. Teman. Nah, asyhad wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu berupa harta ataupun yang lain, fa huwa yukhlifuh, maka dia Allah itu akan memberikan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam hadis Abi Hurairah rawi Muslim, Rasulullah menyatakan ma naqasat sadaqah min mal, ma naqasat sadaqah min mal, tidak akan berkurang sedekah dari harta benda. Jadi walaupun kita misalnya punya uang 10 juta, kita infakkan 500 ribu. Menurut perhitungan kita, ini kan kurang 500 ribu. Ini berkurang. Tapi pada hakikatnya, itu Allah akan mengganti. Mungkin mengganti dari jalur yang lain. Mungkin juga, dengan hartanya itu akan berkembang. Ini kalau mungkin tetangga yang bakhil, mungkin sapinya malah mati. Pelihara malah mati. Atau usahanya bangkrut. Tapi dengan orang sedekah tadi semakin berkembang. Allah kembangkan, Allah suburkan. Coba kalian lihat orang-orang yang pemakan riba, itu rata-rata banyak penyakitnya. Kalah stroke, kadang sakit jantung, kadang yang lainnya. Kalian teliti itu. Jadi mungkin pengeluarannya setelah itu akan semakin banyak. Ya, walaupun secara perhitungan, masya Allah, keuntungan tiap bulan seberapa, gajinya besar. Di samping mendapatkan azab di dunia, nanti di akhirat juga begitu. Kita lihat pada ayat sebelumnya surah Al-Baqarah tadi, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanul mas. Orang-orang yang makan riba nanti pada hari kiamah tidak akan bisa berdiri kecuali seperti berdirinya seorang yang kerasukan syaitan. Dan kejinan, kerasukan syaitan. Seperti orang gila. Pada hari kiamah di saat manusia bisa jalan dengan baik, dia ini seperti orang gila, sempoyongan, dan demikian keadaannya. Ini diantara keutamaan orang-orang bersedekah. Kemudian namanya sedekah itu tidak hanya berbentuk harta benda. Semua kebaikan itu dikatakan sedekah. Dalam hadis Hudzaifah, juga hadis Jabir, Al-Bukhari, Muslim, Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu menjadi sedekah. Kalian dengan keilmuannya mengajarkan manusia, itu sedekah sendiri. Di saat nanti kalian mati, masih ada murid-murid kalian baca Quran. Coba, kalian tiap hari mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Kalian yang dengan tenaganya, ketika membangun masjid, dengan tenaganya, kalian bantu untuk bangun masjid. Karena tidak punya uang, hanya punya tenaga. Di sini juga, setiap kali ada orang yang sholat, kalian mendapat pahala. Nah, yang kita lihat seperti para imam terdahulu, ketika mungkin ada pembangunan masjid, mereka berlomba-lomba itu. Ini kesempatan bagus untuk meraih surga. Ada sebutkan kemarin Ammar bin Yasir. Ya Ammar halla. Nah, mala hamilta labinatain labinah kama halam hamal ashabuka. Ya Ammar, kenapa engkau tidak membawa satu batu bata, satu bata, sebagaimana rekan-rekanmu membawa satu batu bata, satu bata? Dia mengatakan ini lam uridul ajra indallah, saya menginginkan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dia Ammar bin Yasir membawa apa? Dua batu bata. Ternyata letih, ya enggak? Bawa masjid, bawa dua batu bata, letih. Tapi disitulah kan pahala yang besar. Ada juga dengan wakaf. Seperti Rasulullah mengatakan, ya Bani Najjar, saminuni bihaitikum. Qalu, ya Rasulullah, ma nuridu illa ilallah rasulihi. Wahai Bani Najjar, berikan tarif harga kebun kalian ini. Bani Najjar mengatakan, ini kabilah, kami tidak menginginkan kecuali atas Rasulnya, hanya tanah tersebut dari kebunnya diwakafkan. Coba sekarang yang dibuat untuk bangunan Masjid Nabawi, itu berapa juta yang sholat di sana tiap hari? Berapa juta yang sholat? Sehingga orang yang punya kebun tersebut tiap hari itu mendapatkan pahala yang besar. Jadi namanya sedekah itu banyak sekali. Dalam hadis Adi bin Hatim, Imam Bukhari, Muslim, ittaqun nar walau bisikit tamrah fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. takutlah dengan api neraka walaupun berinfak separuh kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau tidak mendapatkan separuh kurma maka hendaknya mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi bukan pisau-pisau, masa santri pisau-pisau. Santri ucapannya bagus. Nah, karena ini akan menjadi sedekah. Kalau kalian mengucapkan kata yang kotor, mengucapkan kata-kata yang kotor, kemudian ditirukan oleh teman kalian, tirukan lagi, tiap hari kalian walaupun diam, tetap mendapat dosa. Tapi kalau kata-kata yang baik, nah, seperti orang yang maki-maki dia, dia mengatakan aslahakallah, semoga Allah memperbaiki dirimu. Lalu ada orang lain ketika dicaci, dia mengatakan aslahakallah, semoga Allah memperbaiki dirimu. Coba mendapatkan pahala. Namun sebagian tidak sadar ini. Dengan kata-kata yang kotor tersebut, itu memberikan contoh kejelekan. Setiap ada orang berbicara kata-kata kotor, situ pula dia mendapatkan dosa. Jadi mungkin walaupun dia sudah diam, tetap mendapatkan kejelekannya. Nah, ini namanya kebaikan, namanya sedekah itu banyak. Kadang amal ma'ruf nahi munkar. Kadang salat duha. Kadang baca tasbih wa tahmid. Kadang baca Quran. Ucapan yang baik. Mewakafkan dengan tenaganya, dengan fikirannya. Mengajarkan Al-Quran Al-Karim, mengajarkan sunnah, mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Semua ini sebagai sedekah. Belum tentu kalian nanti yang ada kesempatan akan terus bisa mengajarkan ilmu. Coba seperti di daerah, di negara Libya. Nah, tatkala amal masih ada. Itu kalau ada orang kumpul-kumpul demikian, itu dicurigai bisa masuk penjara. Apalagi mengajarkan sunnah, bisa masuk penjara. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa ya. Jadi kalian masya Allah bisa berdakwah. Nanti kalau buka daras mengikuti banyak, mau ke kampung mana, nah kalian buka daras, itu kesempatan yang luar biasa. Mumpung masih ada kesempatan, boleh jadi nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang durhaka melarang semua majlis taklim. Nah, wahakala. Jadi sedekah adalah luas sekali. Jadi semua kebaikan dihitung sebagai sedekah. Wa an sadaqa wa anta sahih sahih tasal fakir. Kau engkau khawatir terjadi kefakiran. Wa ta'mul ghina dan menginginkan langkah kekayaan. Wala tuhmil dan jangan engkau memperlambat. Ya syahid di sini sesuai dengan babnya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini jangan berlambat. Hatta idza batil hukum kutali fulan kada wali fulan li wali fulan kada wakala li fulan. Kalau sudah nyawa sampai tenggorokan, ini untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Padahal memang untuk fulan. Ini sudah dibagikan ini nanti untuk ahli warisnya. Nah, ini untuk anak yatim. Padahal memang begitu keadaannya. Jadi harta kita yang kita miliki ini ada sebagian milik orang-orang fuqara, masakin. Sebagian juga untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang lainnya. Tapi ini sekilas. Nah, sekilas yang kita sampaikan. Bagaimana sedekah dan insyaallah akan masuk pada hadis berikutnya dan dihafalkan juga. Tayyibillahuna.